Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini masih memberikan kesempatan dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang diantara perintah tersebut adalah sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian sebagaimana biasa, bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, kita berkumpul di masjid ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka at-tafaqquh fid din, mendalami, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling wasiat mewasiatkan tentang kebenaran dan kesabaran, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab kita tidak termasuk dari orang-orang yang merugi, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar dalam kerugian. Seluruh manusia, walaupun al-insan di sini bentuknya mufrad, insanun, manusia. Bentuk mufrad ketika kemasukan alif lam bermakna umum. Al-insan, sehingga kita artikan seluruh manusia. Sesungguhnya seluruh manusia benar-benar dalam kerugian. Illa, kecuali. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilu salihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Taib. Dan pada malam hari ini, sebenarnya jadwal Al-Ustaz Abu Bakar Hafizahullah Ta'ala, karena beliau uzur, sehingga jadwal ba'da maghrib kita isi dengan pelajaran Kitabul Jami'. Sehingga pada kesempatan kali ini Kitabul Jami' kita baca ba'dal maghrib, menggantikan atau na'am mengisi kekosongan jadwal Al-Ustaz Abu Bakar Hafizahullahu Ta'ala. Baik. Pada pertemuan yang terakhir, Ma'akumul Kitab, antum ada kitabnya bawa. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis syimal wal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza." Muttafaqun alaih. Hadis yang berisi tentang adab memakai sendal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita ketika memakai sendal hendaknya mendahulukan kaki yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri. Dan sebaliknya ketika melepas sendal hendaknya mendahulukan yang sebelah kiri dan mengakhirkan yang sebelah kanan. Naam. Hadhihi hiya sunnatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini menunjukkan naam taib salah satu bukti kesempurnaan Islam, di mana naam taib dalam masalah memakai sendal pun di sana terdapat adab-adabnya, ada bimbingannya, naam ada sunnahnya, ada teladannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan sebagaimana biasa sebelum kita masuk pada hadis yang berikutnya, kita memurojaah hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita berusaha berupaya untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Man hafizul hadis falyaqra. Barang siapa yang hafal hadis ini, nah, faddal, hendaklah dia menghafalnya, membacanya. Baik, sudah semua ya? Atau masih ada yang tersisa? Baik. Abu Maria sudah pernah. Baik. Nah, sudah pernah? Belum, masyaallah. Hai. Ahsanta. Nah. Tafadhal ya. Baca Taib. Naam. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bisyimal wal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza. Yang lain. Man. Ah. Yang belum pernah. Ah. Hadis pendek, dua baris saja. Baik. Tafadhal, man? Anta? Hafita? Tay, santa. Nah. Yang lain. Tay. Aina Abu Ali. Hah? Kecapean. Nah. Labas tuhurun insyaallah. Man. Tafadhal ya man. Abu Ja'far. Ahsanta. Masya Allah. Barakallahu fikum. Man ba'dah anta ya ba'alim. Taib ahsanta. Nah. Masih ada yang lain. Wandal anta. Wal takunil yumna. Jai, ahsanta, muttafaqun alaih. Naam. Baik, kita lanjut. Kita masuk pada hadis yang ke-13. Dari Kitabul Jami'. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Aliin radhiyallahu ta'ala anhu, yang benar an Abi Hurairah, ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Muttafaqun alaihi. Na'am. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin." Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sendal. Berjalan dengan menggunakan satu sendal saja. Wal yun'ilhuma jami'an, hendaklah dia memakaikan kedua sendalnya semuanya. Aw liyakhla'huma jami'an, atau dia melepas kedua sendalnya semuanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini masih tentang adab al-inti'al. Masih dalam pembahasan adab-adab dalam memakai sendal. Kalau pada hadis yang kemarin disunnahkan memulai memakai sendal dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri, kemudian ketika melepasnya disunnahkan memulai dengan kaki kiri kemudian kaki kanan. Adapun hadis yang berikutnya ini adalah tentang larangan memakai satu sendal saja. Dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakai sendal kedua-duanya, atau kalau tidak pakai sendal lepas kedua-duanya. Nah, kemudian datang juga dalam riwayat Muslim ya, datang dalam riwayat Muslim dengan lafaz idzan qata'a shis'u ahadikum fala yamshi fi na'lin wahidatin hatta yuslihaha. Datang dalam Sahih Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tali sendal salah seorang di antara kalian putus, maka janganlah dia berjalan dengan satu sendal sampai dia memperbaiki sendalnya. Rawahu Muslim. Ini juga terdapat larangan memakai satu sendal saja. Terus bagaimana hukumnya? Nanti akan kita baca pada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas tentang hukum memakai satu sendal. Baik. Kita langsung pada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ma yu'khadhu min al-hadis. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis, yaitu hadis ini. Al-ula, faedah yang pertama, al-islamu kamilun yad'u ilal kamal. Islam itu adalah agama yang sempurna dan mengajak kepada kesempurnaan. Wa jamilun yuhibbul jamal, dan Islam itu adalah indah dan menyukai keindahan. Naam. Islam itu agama yang sempurna dan mengajak kepada kesempurnaan. Sehingga na'am, di antara teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakai sendal, pakai kedua-duanya. Jangan hanya memakai satu. Pakai kedua-duanya atau lepas kedua-duanya. Demikian pula Islam itu maha, Islam itu indah dan menyukai keindahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala maha indah dan menyukai keindahan. Sehingga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah memakai sendal, na'am, adalah memakai kedua-duanya atau melepas kedua-duanya. Tidak boleh memakai salah satunya. Karena kalau hanya satu yang dipakai, ya, ini tidak menunjukkan pada keindahan. Nah, orang cuma pakai satu sendal, pasti, ya, mungkin ya. Nah, minimalnya ada orang yang protes. Kok cuma pakai satu? Nah, taib, al-muhim, tidak terlihat indah, ya, kalau orang hanya pakai satu sendal. Mungkin berjalannya nanti dia akan apa ini? Miring sebelah, ya. Nah, atau yang semisalnya. Kita lanjut. Fa inna masyal insani fi na'lin wahidatin. Maka sesungguhnya berjalannya seseorang fi na'lin wahidah dengan satu sendal saja, au khufin wahidatin, atau hanya dengan memakai satu khuf saja. Nah, khuf, ya. Faham khuf ya? Nah. Fa fihi muthlatun wa tashhirun wa mukhalafatun lil mu'tad. Maka padanya, yaitu berjalan dengan satu sendal saja atau satu khuf saja atau satu sepatu saja, ya. Nah. Ini fihi muthla wa tashhir. Padanya terdapat kecacatan dan aib. Dan menyelisihi al-mu'tad, menyelisihi kebiasaan, menyelisihi tabiat. Lidha, oleh karena itu, naha anil masyi fi na'lin wahidatin. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Islam ya, oleh karena itu Islam melarang dari berjalan dengan menggunakan satu sendal saja. Fa imma an yun'ila ar-rijlain jami'an. Maka hendaknya dia memakaikan kedua kakinya dengan semua sendalnya atau kedua sendalnya. Wa imma an yatrukahuma, atau dia membiarkan kedua kakinya tidak pakai sendal. Wa yakunu hafian, sehingga kedua kakinya menjadi hafian, telanjang kaki. Bahasa Jawanya nyeker. Nah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam taratan yanta'il wa taratan yamshi hafian. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau pakai sendal dan kadang-kadang beliau telanjang kaki, ya. Nah, alias tidak pakai sendal. Baik. Ini faedah yang pertama. Atsaniyah, faedah yang kedua. Faedah yang kedua ini menjelaskan tentang hukumnya. Al-aslu fi nahyi wa tahrim. Hukum asal dalam larangan adalah haram. Hukum asal dalam larangan dari Allah dan Rasulnya adalah haram, kecuali apa? Kalau ada dalil yang lain atau qarinah yang lain yang memalingkan dari haram menjadi makruh, atau bahkan memalingkan haram menjadi mubah. Selama tidak ada dalil atau qarinah yang lain yang memalingkan dari haram menjadi hukum yang lain, maka hukum asal larangan adalah haram. Illa anna jumhurul ulama'i hamalu hadzan nahya 'alal karahiyah. Hanya saja mayoritas para ulama membawa makna larangan di sini kepada makna makruh. Ya. Kepada makna makruh, bukan kepada makna haram. Nah, tentunya ada alasan, ya. Nah, sebagaimana yang tadi kita katakan, hukum asalnya haram kecuali kalau datang dalil yang lain yang memalingkan dari haram menjadi hukum yang lain. Apa dalil yang memalingkan dari hukum haram memakai satu sendal, ya, kemudian berubah menjadi hukum makruh? Lima rawat Tirmidzi. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Nomor hadis 1777. An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, hadis Aisyah ini, ya, rubama in qata'a shi'su na'lin nabi sallallahu alaihi wasallam famasha fin na'lil wahidati hatta yuslihaha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kadang-kadang tali sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus, kemudian beliau berjalan dengan menggunakan satu sendal, hatta yuslihaha, sampai beliau memperbaiki sendalnya yang putus tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik. Jadi jumhur para ulama berdalilkan dengan hadis ini, nah, bahwasannya larangan hadis di atas, ya, itu bermakna makruh, nah, bukan bermakna haram. Nyeker, nyeker. Baik. Kita lanjutkan. Qala fil furu', dikatakan dalam kitab al furu', yukrahul masyyu fi na'lin wahidatin bila hajah. Dibenci berjalan dengan satu sendal bila hajah, tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, tanpa ada alasan. Wa nassa 'alaihi al-Imam Ahmad walau yasiran. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, telah menyatakan hal ini. Walau yasiran, walaupun sebentar. Artinya dibenci atau makruh berjalan dengan satu sendal tanpa ada hajat keperluan, tanpa alasan, walaupun sebentar. Baik. Dan ini naam sesuai dengan pendapat jumhur tadi, bahwasannya memakai satu sendal naam ketika berjalan ya, hukumnya adalah makruh. Nah, hukumnya adalah makruh. Kemudian ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Qala al-Khattabi rahimahullahu taala. Berkata al-Khattabi rahimahullahu taala, al-hikmatu fi nahyi anna an-na'la syuri'at liwiqayati ar-rijli amma yakunu fil ardi min syaukin aw nahwi. Kata Imam al-Khattabi rahimahullah, hikmah dilarangnya memakai satu sendal saja adalah anna an-na'la syuri'at liwiqayati ar-rijl, karena sendal itu disyariatkan untuk menjaga kaki, untuk menjaga kaki dari benda-benda yang terdapat di atas permukaan tanah seperti syauk, duri, au nahwihi atau yang lainnya. Jadi di antara fungsi sendal adalah untuk wikoyatur rijl, untuk menjaga kaki, menjaga kaki dari benda-benda yang membahayakannya, kaca, pecahan kaca atau batu yang tajam atau duri atau yang semisalnya. Fa idzan faradat ihdar rijlain ihtajal mashi an yatawaqqa li ihdar rijlaihi ma la yatawaqqa lil ukhra. Dan apabila salah satu kakinya itu bersendirian memakai sendal, nah cuma satu yang dipakai sendalnya, maka orang yang berjalan tersebut ihtajal mashi butuh atau perlu dia untuk menjaga kaki yang lainnya. Perlu dia untuk menjaga kaki yang lainnya, dan cara menjaganya tentunya tidak seperti kaki yang dikenakan sendal padanya. Memakai hanya satu sendal. Misalkan hanya memakai sendal kanan, otomatis dia harus berusaha menjaga kaki kirinya dari benda-benda yang akan membahayakannya. Sehingga bisa jadi kondisinya akan lain. Nah, kalau seandainya di situ misalkan banyak duri, kira-kira bagaimana cara berjalannya dia? Hah? Mungkin bisa jingjit-jingjit ya. Nah, taib, atau hanya berjalan dengan tumitnya atau ujung kakinya ya, khawatir kakinya terkena benda yang berbahaya tersebut. Al-muhim fayakhruj bidzalika an syajiyati masyih, sehingga dengan kondisi seperti itu ya, maka keluar cara berjalannya itu dari tabiat berjalannya ya. Keluar dari syajiyati masyih, keluar dari tabiat berjalannya, gaya berjalannya, kebiasaan dia berjalan ya. Nah, biasanya tegak lurus ya, akhirnya miring sebelah. Nah, karena tadi harus menjaga satu kaki yang tidak memakai sendal. Wala ya'man ma'a dzalika minal itsar, dan dia tidak aman dengan kondisi seperti itu, hanya menggunakan satu sendal, tidak aman dari itsar, tergelincir, jadi jatuh, tergelincir, kesleo, dan seterusnya. Nah, ini diantara hikmah Di antara hikmah dilarangnya memakai satu sendal saja. Nah, hikmahnya di antaranya apa? Tadi. Nah, sendal itu disyariatkan untuk menjaga kaki, nah, dari benda-benda yang berbahaya yang ada di jalan, ya, atau yang ada di atas permukaan tanah. Kalau seseorang hanya memakai satu sendal, maka dia membutuhkan untuk, nah, menjaga taib kaki yang lainnya yang tidak pakai sendal, sehingga dengan kondisi seperti itu akan keluar dari syajiyati masyih, keluar dari tabiat berjalannya atau kebiasaan berjalannya, sehingga dia tidak aman dari ifar, tergelincir, terjatuh atau terkilir, ya, dan seterusnya. Ini salah satu hikmahnya. Wakila, ada juga yang mengatakan di antara hikmah dilarangnya memakai satu sendal saja adalah li'annahu lam ya'dil baina jawarihi, karena orang yang memakai satu sendal saja itu tidak adil, tidak adil terhadap anggota-anggota badannya. Nah, yang satu dipakaikan sendal, yang satu enggak adil, ya. Sedangkan kita diperintahkan untuk berbuat adil. Nah, warubama nusiba fa'ilu dzalika ila ikhtilali ra'i. Dan kadang-kadang orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu memakai satu sendal, itu na'am tertuduh ikhtilali ra'i, tertuduh kurang akal. Cuma pakai satu sendal. Oh, ini orang miring ini misalkan, ya. Nah, atau yang semisalnya, au dha'fi, atau lemah akal. Nah, sehingga dilaranglah memakai satu sendal saja. Nah, di antara hikmahnya ini. Nah, karena dia tidak adil terhadap anggota-anggota badannya, dan juga karena kadang-kadang na'am orang yang memakai satu sendal saja itu dibilang kurang akal atau dibilang lemah akal atau yang semisalnya. Nah, pernah lihat orang gila pakai satu sendal? Hah? Sering, ya. Nah, karena memang dia enggak cuek, dia enggak apa, ya. Enggak peduli gitu loh. Iya. Yeah. Nah, beda dengan orang yang waras, orang yang berakal sehat, ketika dia pakai satu sendal, nah, janggal, ya. Allahul musta'an. Ini diantara hikmahnya. Wa qala Ibnul Arabi, dan dikatakan oleh Ibnul Arabi, pakai alif lam, ya. Kalau yang tanpa alif lam, Ibnu Arabi, ini mubtadi'un dhal, ya. Mubtadi'un dhal. Ini pakai alif lam, Ibnul Arabi. Qila, kata beliau, dikatakan al-illatu fihi annaha masyiatu syaitan. Alasan dilarangnya memakai satu sendal saja adalah karena memakai satu sendal itu adalah masyiatu syaitan, cara berjalannya syaitan, kebiasaannya syaitan. Syaitan hanya pakai satu sendal. Apa yang dikatakan oleh Ibnul Arabi di sini, na'am, berdasarkan hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Mushkilul Azhar. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil masyyi fi na'lin wahidatin. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apa ya, Pak? Baik. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berjalan dengan satu sendal. Kemudian beliau mengatakan inna syaitana yamshi fin na'lil wahidah. Sesungguhnya syaitan itu berjalan hanya dengan satu sendal. Baik, sesungguhnya syaitan berjalan dengan menggunakan satu sendal. Baik. Nah, ini diantara alasan hikmah dilarangnya memakai satu sendal saja, atau dilarangnya berjalan dengan hanya memakai satu sendal saja. Baik, selesai kita dari penjelasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang larangan memakai satu sendal dan anjuran untuk memakai naam kedua sendalnya atau melepas kedua sendalnya. Baik. Mahfum? Nah. Hadis yang berikutnya tentang adab-adab berpakaian. Baik. Hadis yang berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada naam pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Nah, kemudian sebelum kami tutup ya, nah, kami beritahukan juga nah, besok insyaallah kita masih dalam program kerja bakti ya. Nah, tafadhal antum yang memiliki waktu luang, memiliki kesehatan, memiliki tenaga, nah, pikiran dan seterusnya, nah, tafadhol, dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan untuk taib mengumpulkan bekal ya, atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum yang mungkin tidak punya dana untuk menyumbang ya, tidak punya harta untuk bersedekah, tapi antum punya tenaga, antum punya usulan, antum punya waktu, kesehatan dan seterusnya, maka dimanfaatkan. Nah, masing-masing kita tentunya berbuat kebaikan, berbuat kebajikan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, baik, sehingga sumbangan itu tidak hanya harta benda ya, atau uang ya, tetapi tenaga juga, tenaga, pikiran, nah, waktu dan seterusnya. Nah, selama kita mampu dan bisa untuk menyumbangkan apa yang kita mampui, apa yang kita miliki untuk dakwah ini, untuk agama ini, maka nah, berusahalah untuk kita memaksimalkan ya. Alhamdulillah, mungkin antum yang pegawai negeri hari Ahad libur ya, manfaatkan. Nah, baik, untuk ikut andil dalam upaya dan usaha ini. Baik, kemudian ya, ajak juga, ingatkan juga teman-teman yang mungkin nah, kurang semangat ya, nah, kurang bersungguh-sungguh dalam beramal, nah, diingatkan, kita ajak. Nah, baik, untuk kerja bakti besok insyaallah, nah, kita kerja bakti, nah, ya, mungkin bisa bawa minuman dari rumah sendiri, ya, atau membawa makanan sendiri dari rumah, ya, nah, ya, berkorban, ya, berjuang itu atau berjihad itu dengan diri dan harta, ya. Nah, Sehingga afadhol antum untuk datang kerja bakti dengan membawa bekal sendiri-sendiri. Nah, alhamdulillah kalau seandainya panitia menyiapkan minumnya atau makannya dan seterusnya. Kalaupun tidak, maka insyaallah ikhwah bawa dari rumah masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berikutnya, mungkin ya kita kerja bakti hanya sampai asar ya. Nah, sampai asar, mengingat ba'da maghrib ada muhadharah ya, sebagaimana biasa ya. Nah, yang sebenarnya pekan pertama kemarin Ustaz Ayyib hafizahullah taala, cuman beliau meminta untuk taib untuk bulan ini dipindah ke pekan yang ketiga, khusus bulan ini. Nah, sehingga insyaallah Ustaz Ayyib hafizahullah taala dan juga insyaallah Ustaz Abdurrahman Mubarak hafizahullah taala juga akan mengunjungi kita. Nah, sehingga tentunya kita persiapkan segala sesuatunya untuk menyambut para asatidzah yang taib akan mengunjungi kita dan memberikan nasihat dan bimbingan kepada kita semua yang ada di sini. Sehingga perlu nanti besok tempat-tempat mana saja yang harus bersih, yang harus sudah beres ya. Nah, puing-puing yang harus sudah diratakan, dibuang dan seterusnya. Nah, kemudian mungkin membuat apa ini tempat wudu sementara mungkin ya, dan seterusnya. Nah, gimana nanti ya, tapi dibicarakan antar pengurus dan panitia untuk menghadapi kedatangan asatidzah ke tempat kita. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.